Halo semuanya, saya Pratama Ran, pemain PSIS Semarang dan Timnas Indonesia. Ya, sejauh apapun saya berkarir di luar negeri, rumah saya tetap PSIS. Yo, iso, yo.